بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله نحمد الله تعالى ونشكره kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya dari segala limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita sampaikan pembahasan terakhir dari bab majaa fi al-istisqa bil anwa. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata musannif Syekh Muhammad Tamimi rahimallahu taala, wa lahumā dari hadis Bukhari Muslim من حديث ابن عباس عبد الله ابن عباس بمعناه وفيه dengan maknanya وفيه dan dalam hadis disebutkan qala ba'duhum sebagian mereka berkata laqad sadaqa na'u kaza wa kaza, sungguh telah benar bintang ini dan ini, kaitannya dengan menisbahkan turunnya hujan dengan bintang. Amutiran nas ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan hujan kepada manusia di zaman Rasulullah SAW faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda asbaha minan nas syakirun wa minhum kafir, qalu hadha rahmatullah, wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau kadha wa kadha, قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. Dari Abdullah bin Abbas menyebutkan sebab turunnya ayat ini, bahwasanya telah diturunkan hujan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda asbaha minan nas, di waktu pagi sebagian manusia bersyukur dan di antara mereka ada yang kafir, lalu mereka mengatakan hadi rahmatullah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang bersyukur menisbahkan turunnya hujan itu kepada rahmatnya Allah. وَقَالَ بَعْدُهُمْ مَنِي وَقَالَ بَعْدُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْ كَذَا وَكَذَا, dan sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang, maka turunlah ayat ini. فأنزل الله تعالى هذه الآية. الله سبحانه وتعالى menurunkan ayat فلا أقسم بمواقع النجوم. Ayat فلا disebutkan di sini fala la, la nya yang rajih yang sahih adalah la litambih, la fala la nya litambih, la sebagai bentuk peringatan perhatian agar manusia itu memperhatikan. Uqsimu bimawaqin nujum, aku bersumpah dengan mawaqi' nujum. Mawaqi' nujum yaitu tempat-tempat terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, sungguh ini adalah sumpah yang sangat besar. Lau ta'lamuna azim, kalau sekiranya mereka itu mengetahui. Sumpah yang besar, Allah bersumpah. Innahu la Qur'anun kerim, sungguh atau sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Di kitabim maknun, pada kitab yang terjaga, yang terpelihara. Di lauhul mahfud, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah menyentuhnya Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin, turun dari rabbul alamin. Al-Quran itu turun dari Allah rabbul alamin. Apa bihadha al-hadith antum mudhinun, apakah dengan al-hadith yani Al-Quran Al-Karim antum mudhinun, kalian itu mudhinun, kalian meremehkannya, tidak memperhatikannya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kalian berupa al-matar, hujan, kalian mendustakannya. Kalian mendustakannya dengan menisbahkan turunnya hujan itu kepada an-naw wan-najm, kepada bintang. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, hadha qasamun min Allah azza wa jal, yuqasimu bima sya'a min khalqihi ala ma sya'a. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dari apa yang dikehendaki. Dalam sumpahnya itu kepada makhluknya, Allah bersumpah dengan makhluk. Dan ini banyak dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal asr, Allah bersumpah wal asr demi masa. Dalam ayat-ayat yang lain, wal fajr, wal lail. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk. Apa saja yang Allah kehendaki bersumpah dengannya. Adapun makhluk, tidak boleh dia bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah. Enggak boleh mengatakan wal lail wal qamar. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumpah dengan makhluk. Adapun manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Wal lata wal uzza, atau apa, nah, menyebut nama-nama malaikat, malaikat wa Jibril, kan tidak boleh, termasuk kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah, barang siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Tak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, ini kesyirikan. Wa jawabul qasam, dan jawaban dari sumpah itu adalah innahu la Qur'anun Karim, sungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat memulai dengan sumpah. Dan itu ada faedah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Di antaranya agar hamba-hambanya itu benar-benar perhatian terhadap kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya itu setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Dan juga mazid ta'kid, sebagai penambahan di dalam penegasan. Dan faedah dari sumpah juga disebutkan di antaranya oleh Syekh Al-Utsaimin, anal mu'min yazdad yaqinan min dhalik, bahasanya seorang mu'min itu akan bertambah keyakinannya dengan sumpah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan perkara yang disebutkan setelah sumpah itu adalah perkara yang besar, yang menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah, keagungan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtimam bil muqsam alai, agar mementingkan perhatian terhadap al-muqsam alai, apa yang disumpah dengannya. Nah, seperti Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, kemudian disebutkan Ali bin Jarir rahimallahu taala qala abadu ahli al-arabiyyah ma'na qawlihi fala uqsimu falaysa al-amr kama taqulun thumma sunnafa al-qasam ba'da faqil aqsam bi mawaqi'in nujum. Qala Ibn Abbas yakni nujumul Qur'an, fa'innahu nazala jumlatan lailatul qadri min sama' ad-dunya thumma nazala mufarraqan fis sinin ba'du thumma qara'a Ibn Abbas hadhihi al-ayah. Disebutkan oleh Ibn Jarir, berkata sebagian ahli Arab, makna dari fala uqsim, ayat bukanlah perkara itu sebagaimana yang kalian katakan. Aqsam bimawakin nujum, sebutkan bersumpah dengan mawakin nujum. Lalu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, "Fala uqsu bin nujum, an-nujum yani an-nujumul Qur'an." Nujumul Qur'an munajjaman. Masalah nujum, kalau yang pertama fala uqsu bi mawaqi'in nujum, yakni tempat-tempat terbitnya bintang dan terbenamnya bintang. Abdullah bin Abbas mengatakan fala uqsimu bi waqin nujum, yakni nujumul Quran. Fa innahu nazala jumlatan lailatul qadri min as-sama'id dunya. Ai makna nujumul Quran, Al-Quran diturunkan itu munajjaman, cara bertahap. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadri dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izz, ke Baitul Izza, munajjaman, muqatta'an, mufarraqan, dengan berangsur-angsur. Nazala jumlatan Lailatul Qadri, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza itu jumlatan wahidah, sekaligus pada malam Lailatul Qadri. Jadi Al-Quran disebutkan oleh Ibnu Abbas turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza itu sekaligus turun jumlatan wahidah. Thumma nazala mufarraqan, kemudian dari Baitul Izza turun ke langit, ke dunia, turun ke dunia itu munajjaman, mufarraqan, sesuai dengan asbab, sebabnya. Nazala munajjaman. Jadi dua, turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza sekaligus turun. Dari Baitul Izza turun ke langit dunia munajjaman, mufarraqan, selama 23 tahun turun Al-Quran, turunkan kepada Rasulullah SAW. Ini Abdullah bin Abbas menafsirkan. Nah, di mawakin nujumul Quran, ay nazal Quran munajjaman, mufarraqan, secara berangsur-angsur dari Baitul Izza ke dunia. Kemudian wa mawaqi'uha, jadi tafsirnya mawaqi', nuzuluha syai'an ba'da syai', turunnya sedikit demi sedikit. Artinya munajjaman tadi. Wa qala Mujahid mawaqi' nujum matali' wa masyariquha. Sedangkan Mujahid mengatakan mawaqi' nujum adalah matali', tempat terbit dan terbenarnya bintang. Ya, ada dua tafsirannya. Bi mawaqi' nujum, kalau Abdullah bin Abbas mengatakan an-nujumul Quran, turunnya Al-Quran munajjaman selama 23 tahun turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain mengatakan mawaqi'un nujum adalah tempat-tempat terbit dan terbenamnya bintang. Naam. Wa ikhtarahu al-Mujarrir wa la hada fa takun al-munasabah bain al-muqsam bihi wal muqsam alayh wa huwa al-Qur'an. Dan ini yang dipilih Al-Mujarrir At-Tabari. Wa la hada, atas ini fatakunul munasabah, maka kesesuaian baina al-muqsim bihi wal-muqsam alaih wa huwa al-Qur'an, antara al-muqsim bihi, Allah yang bersumpah, dengan al-muqsam alaih. Al-muqsim bihi ayabi wakin nujum, dan muqsam alaih ini al-Qur'an. Min wujuh, dari beberapa sisi kesesuaiannya, ahaduha yang pertama, anna nujum jahalallahu yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Kesesuaiannya antara Al-Quran, nah, bimuwakin nujum dan Al-Quran. Yang pertama bahwasanya nujum, bintang itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya yuhtada biha, dijadikan petunjuk di dalam kegelapan, al-bar wal-bahr, di darat dan di lautan. Wa ayatul Quran yuhtada biha fi dhulumatil ghayyi wal jahl. Sedangkan Al-Quran jadikan petunjuk dalam kegelapan, kegelapan kesesatan dan kejahilan. Jadi kesesuaian antara muqsam bih wa muqsam alaih. Dan Al-Quran dengan tempat terbitnya bintang. Kalau bintang itu Allah jadikan sebagai petunjuk cahaya di dalam kegelapan, di darat dan di lautan, sedangkan ayat-ayat Quran dijadikan petunjuk dalam kegelapan, al-ghayb, kesesatan dan kejahilan. Fa tilka hidayah fi dhulumatil hissiyah wal Quran hidayah fi dhulumatil ma'nawiyah. Fa jama baina hidayatain ma fi an-nujum az-zina adh-dhahira wa fil Quran min zina al-batinah. Fatilka hidayah fi dhulumat ay an-nujum adalah hidayah, petunjuk dalam kegelapan hissi, dalam kegelapan yang bisa hissi ya dirasakan panca indera, dilihat nyata. Sedangkan Al-Quran adalah hidayah dalam kegelapan enam maknawiyah, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dalam kegelapan yang maknawi. Maka terkumpullah dua hidayah dari apa yang pada bintang itu merupakan perhiasannya secara zahir, yang di langit kelihatan bercahaya menerangi bumi, atau perhiasan bagi bumi, perhiasan bagi langit. Wa fil Quran min zinatil batinah. Adapun Al-Quran merupakan perhiasan batin. Wa ma fin nujum minar rujum lisyayatin. Dan juga bintang itu fungsinya di antaranya adalah pelempar bagi syaitan. Dan sudah kita terangkan bahwa salah satu fungsi dari bintang adalah pelempar syaitan yang berusaha untuk mencuri berita di langit yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada malaikat yang lain, syaitan berusaha untuk mendengar, dan Allah menjadikan bintang sebagai pelempar. Yang terkena lemparan bintang terbakar mati, namun ada yang sempat mendengar berita itu, lalu disampaikanlah ke wali-wali syaitan, tentara-tentara syaitan di kalangan jin, dari kalangan dukun-dukun. Wa fil Quran, sedangkan Quran rujum syayatinil ins wal jin, pelempar syayatinil ins dan juga jin. Wa nujuma ayatuhu mashhuda al-ayaniyah, dan bintang itu ayatuhu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mashhuda, yang bisa disaksikan, bisa dilihat langsung dengan mata. Wal-Quran, dan ada pun Al-Quran, ayat-ayat Allah al-matlu sam'iyah, ayat-ayat yang dibaca, yang didengar. Ma fi mawaqi'i 'ind al-ghurub min al-ibrah wa dalala ayatul quraniyah wa mawaqi'i 'inda nuzul dhikruhu. Ma fi mawaqi'i wa ma fi mawaqi'in nujum 'inda al-ghurub, tatkala terbenam itu ada ibrah, ada ibrah dan dalala ala ayatul quraniyah, dan dalil atau petunjuk dari ayat-ayat al-quraniyah. Wa mawaqi'u 'inda nuzul dzikrihi, dan mawaqi'nya, tempat-tempatnya ayat Quran, 'inda nuzul dzikrihi, ketika naam Al-Quran itu dibaca. Disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kesesuaian antara an-nujum, mawaqi'un nujum, dengan Al-Quran. Kemudian qauluhu ta'ala wa innahu laqasamun lahu ta'lamuna 'azim, berkata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, wa inna hadha al-qasam aqsamat bihi laqasamun 'azim, sesungguhnya sumpah ini yani wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim alladhi aqsamat bihi laqasamun 'azim, yang bersumpah dengannya sungguhnya sumpah yang sangat besar. Law ta'lamuna 'azamatuhu la 'azamatuhum al-muqsam bihi 'alayh, kalau sekiranya mereka itu mengetahui keagungannya. Naam, maka sungguh kalian akan mengagungkannya. Mengagungkan Al-Quran. Qauluhu innahu la Qur'anun azim, sungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Hadza huwa al-muqsam alayh, da'ilah yang sumpah dengannya. Wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Innahu wahyullah wa tanziluhu wa kalamuhu, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanziluhu, yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa kalamuhu, dan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir, dia kahana, dukunan, atau sihir, sair-sair. Yang dikatakan oleh orang musyrikin bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir, Al-Quran itu adalah kahana, perdukunan, atau kasir-sir. Bal huwa Quranun Karim, bahkan dia itu adalah Quran yang mulia, yang agung. yang banyak kebaikan di dalamnya. Liannahu kalamullah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah, kathirul khair, azimatun naf, sangat agung kemanfaatannya. Naam. Fi kitab maknun, pada kitab maknun Al-Quran. Fi kitab maknun, fi lawhil mahfuz, mahfuzun muazzam, fi kitab muazzam, mahfuz muwaqqar. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir, bahwasanya Al-Quran itu adalah berada pada tempat yang terpelihara, yang terjaga, yaitu lawhil mahfuz. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-mufassirun berselisih tentang kalimat ini fi kitab maknun. Sebagian al-mufassirun mengatakan fi kitab maknun adalah al-lawh al-mahfuz. Fi kitab maknun adalah al-lawh al-mahfuz, Al-Quran ada di lawhul mahfud. Was sahih, dan beliau mengatakan yang sahih, al-kitab alladhi bayadil malaikah, kitab yang ada di tangan malaikat, kitab yang ada di tangan malaikat, dan yang dirojihkan oleh Ibnu Qayyim. Di dalam makna fi kitab maknun, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ahli tafsir berselisih tentang makna kitab maknun. Ada yang mengatakan lawhul mahfuz, kitab yang ada di lawhul mahfuz. Nah, namun yang sahih kata beliau, al-kitab, kitab maknun adalah al-kitab alladhi bi'aydil malaikat, itu kitab yang ada di tangan-tangan para malaikat. Wa madhkur fi qawli ta'ala, yang disebutkan dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala, fi suhufin mukarramah, yaitu pada suhuf, pada berlembar, ada kitab mukarramah yang dimuliakan, marfuatin mutahharah, yang ditinggikan atau yang tinggi dan yang mutahharah, yang suci, biaydi safarah kiramin bararah, yang ada di tangan para malaikat, kiramin bararah, yang maha mulia. Jadi maksudkan adalah kitab yang ada di tangan malaikat. Wa yadullu ala annahu kitab alladhi bi'idil malaika qawluhu ta'ala la yamassuhu ilal mutahharun, dan yang menunjukkan bahwasanya kitab yang dimaksudkan adalah kitab yang ada di tangan para malaikat, ayat selanjutnya, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maka yang menunjukkan bahwasanya kitab maknun, kitab yang terjaga, terpelihara, itu kitab yang ada di tangan malaikat. Namun sebagian mufassirin mengatakan kitab lawhul mahfuz, kitab yang ada di lawhul mahfuz. Tapi yang sahih disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya kitab yang ada di tangan malaikat. Dari ayat setelahnya, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya Alkitab, Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang disucikan, yakni malaikat. Disucikan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat tidak berbuat dosa. malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah, tidak pernah mereka membangkang. Beda dengan manusia. Manusia tidak disucikan, tapi mensucikan dirinya sendiri. Ada pun malaikat yang disucikan. Di antaranya tafsirannya, al-mutahharun adalah malaikat. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu malaikat. Wa qawluhu la yamassuhu illa al-mutahharun. Qala Ibn Abbas, la yamassuhu illa al-mutahharun. Qala al-kitab alladhi fis sama. Ibn Abbas mengatakan dalam ayat tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali bagi orang-orang yang disucikan. Qal al-kitab alladhi fis sama, itu kitab Al-Quran yang ada di langit. Karena kalau di bumi, tidak ada yang disucikan di bumi. Yang disucikan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Adapun manusia enggak ada yang disucikan. Karena manusia mesti berbuat kesalahan, mesti berbuat dosa, tidak disucikan. Adapun malaikat, tidak ada mereka yang berbuat dosa. Semua tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amara Allah. Tidaklah mereka bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu akan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain dari riwayat Abdullah bin Abbas juga, la yamassul mutahharun yani al malaikah. Wa ikhtara hadha al qawl katsirun minhum al qayyim murajjahahu, dan banyak di kalangan ulama yang merajihkan bahwasanya yang dimasukkan di sini fi kitab maknun adalah Al-Qur'an yang ada di tangan-tangan malaikat. Al-Qur'an yang ada di langit, bukan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian waqala Ibn Zaid, zamat Quraisy an hadzal Qur'an tanazzalat bi syayatin. Kata Ibn Zaid, orang-orang Quraisy menyangka bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan atau turun dengannya para syayatin. Fahbarallahu ta'ala annahu la yamassul al-mutahharun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya tidaklah menyentuhnya Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi orang-orang Quraisy menyangka bahwasanya Al-Qur'an turun itu dibawa oleh syaitan. Maka Allah mengkhabarkan, memberitakan dalam ayat ini bahwasanya tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali yang disucikan, dan syaitan bukanlah yang disucikan. Kama qala ta'ala wa ma tanazzalat bi syayatin, tidaklah Al-Qur'an turun itu dibawa oleh syaitan. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidaklah pantas bagi mereka para syaitan turun Al-Qur'an, turun kepadanya Al-Qur'an. Wa ma yastati'un, dan mereka tidak mampu, syaitan tidak akan bisa mampu, tidak akan mampu. Innahum 'anil sam'i la ma'zulun, sungguhnya mereka dari mendengarkan Al-Quran itu dijauhkan. Bagaimana Al-Quran turun kepada syaitan, sementara dari mendengarkan Al-Quran dijauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan bukanlah makhluk yang disucikan oleh Allah, justru makhluk yang membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dari sisi tarjih menguatkan dari tafsiran al-mufassirin tentang fi kitab maknun yang rajih adalah Al-Quran yang ada di tangan para malaikat fis sama. Kemudian waqala akharun, dan sebagian yang lain mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan, ay minal janabah wal hadas, yaitu dari orang yang junub dan orang yang hadas, berhadas. Maka ini dia antaranya terjadi khilaf, perselisihan di antara ulama tentang menyentuh Al-Quran. Bagi orang-orang yang berhadas atau orang yang junub ataukah orang yang haid, sebagian mereka mengatakan tidak boleh Al-Quran itu disentuh, dipegang, kecuali orang itu suci. Kalau dia berhadas, apakah hadasnya nah, janabah, hadas besar atau hadas kecil, berhadas karena junub atau karena yang lain, buang air atau karena haid, maka dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dalilnya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian yang lain mengatakan boleh, karena yang dimaksudkan di sini di dalam ayat ini la yamassuhu illal mutahharun adalah Al-Quran yang ada di langit, yang tidak disentuh Al-Quran itu kecuali malaikat yang disucikan. Adapun yang dijadikan pendalilan bahwasanya orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quran dengan membawakan dalil ini, maka tidaklah tepat pendalilannya, tidak tepat pendalilannya. Aibnya janabah wal hadats qalu walafdz ayah khabar manaha talab, dan lafaz dari ayat adalah khabar, bentuknya khabar, la yamasul mutahharun ni khabar ma'nahu at-talab, tetapi makna dari ayat ini yang sighahnya khabar ada makna talab, ada makna talab, ada makna tuntutan. Qalu wal murad bil Quran huna al mushaf, mereka mengatakan yang dimaksudkan Al-Quran sini la yamassuhu illal mutahharun adalah mushaf, ya Al-Quran. Yang ada di kita ini mushaf. Wahtaju ala dzalika bima rawahu Malik fil Muwatta, dan mereka berhujjah dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. An Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar an Muhammad bin Amr bin Hazm, inna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah SAW li Amr bin Hizam, sesungguhnya fil kitab, pada kitab yang Rasulullah SAW menulisnya, menulis kitab itu kepada Amr bin Hazm ketika mengutus dakwah. Qal, Rasulullah mengatakan di dalam kitab tersebut, Rasulullah mengatakan kepadanya la yamassul Quran illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali tahir, kecuali orang yang suci. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Orang yang suci. Adapun ayat yang disebutkan yang sahih dari ayat bahwasanya la yamasuhu illa al-mutahharun illa al-malaikat, Al-Quran yang ada di langit tidak disentuh kecuali orang yang disucikan. Setan tidak menyentuhnya dan manusia tidak mungkin menyentuh Al-Quran yang ada di langit. Adapun tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, ini dalilnya. Ketika Rasulullah SAW menuliskan kitab kepada Amr bin Hazm, kitab Al-Quran yang ditulis oleh para sahabah, beliau mengatakan anna la yamassul Quran illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci, dan hadisnya sahih, hadisnya sahih. Di antara yang berpendapat adalah jumhur ulama bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang itu suci. Kalau orang itu berhadas, sama saja hadas besar atau hadas kecil, tidak diperbolehkan dia menyentuh Al-Quran dari dalil ini. Pendapat di jumhur ulama dan banyak, Syekh Ibn Baz, Syekh Shalal Fauzan, dan kaumannya, ulama-ulama mamlakah Saudiyah tidak memperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang itu suci. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan boleh. Dalil-dalil yang melarang menyentuh Al-Quran itu dhaif. Adapun hadis ini hasan, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Beliau memaknai tahir di sini adalah mukmin. Mengatakan makna tahir di sini adalah mukmin. Bukan tahir di sini orang yang suci dari hadas. Sehingga mukmin boleh menyentuh Al-Quran sekalipun dia berhadas. Dan juga disebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika bertemu Rasulullah SAW di satu jalan, kemudian dia kembali karena dia junub, dia kembali mandi ke rumah, baru kembali lagi menemui Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan aina kunta ya Abu Hurairah, dari mana kamu Abu Hurairah? Aku pulang, aku mandi. Apakah Tuhan ujalis, maaf, aku tidak suka duduk bersamamu, bermajelis bersamamu. Wa ana ala ghairi thaharah, dalam keadaan aku ini tidak suci. Maka Rasulullah mengatakan subhanallah, innal mu'min la yanjus, seseorang mukmin itu tidaklah najis. Di antara jadikan dalil, nah, tentang bolehnya. Namun sebagian besar ulama menyatakan bahwasanya tidaklah boleh disentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Orang yang suci dari hadas besar atau hadas kecil. Nah, dan juga syahid as-sawahid yang pendukung, yang mendukung dari hadis ini adalah sahih, telah sahih dari 3 sahabat yang tidak memperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali alat taharah, kecuali suci. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman al-Farisi, dan Ibnu Umar. radhiyallahu taala anhum, mereka berpendapat, tiga sahabat ini berpendapat bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang itu bersuci. Dan tidaklah diketahui ada sahabat yang menyelisihi pendapat mereka ini. Dia tidak menyelisihinya kecuali Dawud al-Zahiri. Dawud al-Zahiri ini yang menyelisih pendapat ini. Enam. Maka ini yang sahih, dan mereka juga berhati-hati sekalipun ini khilaf bain ulama, dan antara ulama tentang menyentuh Al-Quran. Ada mengatakan boleh sekalipun orang itu tidak suci, berhadas, dan mayoritas mereka jumhur ulama al-madhab al-arba'ah berpendapat bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang itu suci. Dan ini pendapatnya as-sahabah. Pendapatnya as-sahabah. Dan kita lebih berhati-hati kalau menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, berwudu dulu kalau kita hadas. Nah, kecuali disebutkan kalau kita mendapati Al-Quran pada tempat-tempat yang dihinakan Al-Quran itu, misalnya kita mendapati Al-Quran di lantai, kita mau mengambilnya, tidak mengapa untuk menyimpan tempat yang mulia, tinggikan, ditaruh di lemari. Adapun mau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz, asalnya orang itu bersuci. Atau kalau tidak, ada pelapis. Ada pelapis. Entah kain yang dipakai. Tidak menyentuh langsung. Kalau orang itu berhadas. Kalau orang itu berhadas. Allah alam. Jadi dari khilaf yang ada di antara ulama, aktsaruhum, kebanyakannya mereka berpendapat bahwasanya la yamasul Quran illa tahir, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang itu bersuci, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. 6. Adapun membaca Al-Quran, boleh membacanya, boleh sekalipun itu orang itu berhadas. Sekalipun orang itu berhadas, boleh membacanya. Misalnya haid atau bahkan junub. Nah, tidak haram bagi mereka untuk baca Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh Al-Quran. Sebutkan dalam hadis Aisyah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi, bahwasanya Rasulullah SAW itu berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Dan termasuk zikrullah adalah membaca Al-Quran. Dan ini jadikan dalil bahwasanya boleh bagi orang yang junub itu untuk membaca Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh Al-Quran. Allah alam bisawab. Kita cukupkan sampai dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.